Terkait tafsir hadis ke-37 hari ini, apakah yang mendapatkan ampun Allah dengan musibah tersebut hanya orang-orang yang bersabar saja? Bagaimana dengan orang-orang yang tertimpa musibah tetapi tidak bersabar? Apakah juga mendapat ampunan Allah? Sudah sebutkan tadi dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwasanya ada dua jenis manusia. Kalau dia sabar dan mengharapkan pahala, maka dia dalam keadaan mendapatkan dua sisi, penghapusan dosa dan pahalanya. Tetapi kalau dia tidak sabar, hanya penghapusan dosa, karena itu adalah balasan bagi sebagian dosa-dosanya. Maka walaupun dia dalam keadaan mengeluh, menangis dan sebagainya, itu tetap hapusan dosa buat dia. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Barakallahu fikum. Kecuali kalau terucap dari mulutnya kalimat-kalimat yang tidak pantas, maka itu hukum lain lagi. Dia akan mendapatkan dosa dari sisi ucapan-ucapan tersebut. Wallahu ta'ala alam.